jamaah, ini telah ada contohnya dari beberapa tabi'in seperti pendapat Atha tadi, dan juga telah dimuat oleh Imam Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla. Kemudian juga secara tersirat, apakah boleh seseorang bermakmum kepada dua imam yang berbeda? Maka sungguh telah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau sakit, maka imam sholat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika sholat sudah berlangsung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan ada keringanan dari sakitnya. Lalu beliau dipapah masuk ke dalam masjid, sehingga beliau duduk di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun mundur, tetapi Rasulullah menahan agar terus sholat menjadi imam. Namun Abu Bakar tidak berani sholat menjadi imam di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah pun sholat menjadi imam dan Abu Bakar menjadi makmum. Lalu orang-orang sholat dengan sholatnya Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar sholat dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kandungan fikih dari hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang makmum, dia berimam kepada dua imam yang berbeda. Dan hal ini juga terjadi apabila suatu kasus umpamanya imam batal di tengah sholatnya, maka para fuqaha sepakat atau ijma digantikan oleh salah seorang dari makmum. Ini menunjukkan bahwa tidaklah sesuatu yang terlarang, bahkan diperintahkan, jika makmum atau imam telah selesai dalam sholat berjamaahnya, lalu makmum salah seorangnya menjadi imam lagi. Demikian pula jika imam itu batal ketika dia sedang memimpin sholat, maka diperintahkan agar dilanjutkan oleh salah seorang dari makmum untuk memimpin sholat tersebut. Ala kulli hal, bahwasanya berjamaah kembali setelah selesainya imam dari sholat atau bagi sesama masbuk, ini adalah ijtihad di kalangan para ulama fikih. Maka baik yang melaksanakan sendiri-sendiri ataupun yang melaksanakan berjamaah, ini sama berdasarkan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, rekan dan sekalian, dari Ibu Sri yang berkaitan dengan sholat taubah. Memang berkenaan dengan sholat taubah ini telah ada hadis, diantaranya hadis dari Ali bin Abi Thalib dari Abi Bakar. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin yudnibu dhanban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Summa qara'a hadhil ayat, walladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang yang berbuat dosa, kemudian ia berdiri dan bersuci, lalu melaksanakan sholat dan memohon ampunan kepada Allah, melainkan pasti Allah akan mengampunkannya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan kekejian, perbuatan maksiat, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, maka mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Tetapi di dalam hadis ini terdapat sanad yang dhaif, di antaranya adalah Asma ibnil Hakam. Ia ada seorang yang majhul dan seorang yang didhaifkan oleh para ahli hadis. Oleh sebab itu, mengenai pengamalan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama fikih mengingat kedhaifan hadis salat taubat ini. Ada yang membolehkan mengamalkannya, ada yang tidak. Namun, pada dasarnya bahwa ibadah-ibadah kebaikan, terutama sholat, dilakukan seseorang dengan sungguh-sungguh, baik yang wajib ataupun yang sunnah, itu dapat menghapus dosa-dosanya. Akan tetapi, kalau berkenaan dengan kekhususan satu sholat yang dimaksudkan menebus dosa tertentu, inilah yang menjadi masalah berkenaan dengan kedhaifan hadis ini. Jadi kalau sholat sebagai penghapus dosa, jelas disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dirikanlah sholat di antara dua ujung siang dan malam, karena sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Nah, yang dimaksud innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Namun berkenaan dengan dosa tertentu kemudian ditebus dengan sholat khusus, sholat taubat, ini hadisnya adalah dhaif. Pendek kata, berkenaan dengan pelaksanaan sholat taubat ini, kedudukan hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Kemudian demikian pula yang kedua, berkenaan dengan hadis sholat tasbih. Ini pun hadis yang sangat-sangat diikhtilafkan oleh para ahli hadis tentang kedhaifan dan kehasanannya. Adapun hadis tersebut secara lengkapnya adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asrahi salin idha anta fa'alta dhalik ghafarallahu laka dhanbaka awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu sagirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu asrahi salin antusalia arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ 15 مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ أَصْلًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ. Yang artinya bahwa kata Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah bersabda kepadanya, wahai Abbas, wahai pamanku, tidakkah mau aku berikan kepada engkau? Tidakkah mau aku melakukan sesuatu untukmu agar engkau mengerjakannya, yaitu 10 perkara. Jika engkau mengerjakan hal itu, niscaya Allah akan ampunkan dosamu, yang pertama dan yang terakhir, yang lama maupun yang baru, yang salah ataupun yang disengaja, yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, yaitu 10 perkara. Engkau sholat 4 rakaat dan engkau membaca pada tiap rakaat itu dengan fatihah, lalu dengan surah. Lalu jika engkau selesai membaca surah di awal rakaat, hendaklah engkau berdiri dengan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau ruku dan engkau membacanya dalam ruku itu 10 kali kalimat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu engkau membangkitkan kepalamu dari ruku dan engkau membacakan di dalam i'tidalmu 10 kali tasbih. Dan engkau sujud lalu mengucapkan seperti itu Dan demikianlah engkau lakukan di dalam berdirimu, rukumu, dan sujudmu. Dan itu jumlahnya adalah khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin, adalah 75 kali tasbih dalam satu rakaat. Wa taf'alu dhalika fi arba'i rakaatin, dan engkau melakukan hal itu 4 rakaat. Ini istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin maratan faf'al, jika engkau mampu melaksanakannya setiap hari, lakukanlah. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin maratan, maka jika engkau tidak sanggup setiap hari, dapat engkau lakukan setiap Jumat. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin maratan, dan jika engkau tidak sanggup melakukan setiap Jumat, bisa engkau lakukan setiap bulan, lakukanlah. Fa fi kulli sanatin maratan, fa illam taf'al fa fi umrika marah, jika engkau sanggup setiap tahun lakukan, jika tidak maka seumur hidupmu satu kali. Nah, inilah redaksi di antara hadis yang menerangkan adanya sholat tasbih tadi. Dan hadis ini pun adalah hadis yang dhaif, hanya diperselisihkan oleh sebahagian ahli hadis mengenai kehasanan hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Wat-Tabrani, dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Dan semuanya jalannya dari Ibnu Abbas, wa kulluha dha'ifah, dan semua jalan hadis ini adalah lemah. Walahu syawahid katsirah illa annaha la tasluhu al-i'tidad, dan hadis ini memiliki penguat-penguat yang lain, tapi semuanya dari jalan yang tidak bisa dijadikan penguatnya. Walidha qala al-Hafidz bi talkhis, oleh sebab itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis beliau mengatakan, wal haqqu anna turuqahu kullaha dha'ifatun, yang benar bahwa semua jalan hadis-hadis tentang salat tasbih ini adalah lemah. Wa in kana hadis Ibnu Abbas yaqrubu min syartil hasan illa annahu syadun li syiddatil fardiyah fihi wa adamil mutabi wa syahid min wajin mu'tabar, walaupun hadis dari Ibnu Abbas tadi dekat kepada syarat hasan, hanya saja ia hadis yang sangat syad, bertentangan dengan hadis sahih, dan sangat-sangat menyendiri padanya, serta tidak adanya mutabi dan syahid dari segi yang dapat diperhatikan. Wa mukhalifatu hay'atiha li hay'ati baqis shalawat, dan cara sholat tersebut bertentangan dengan tata cara sholat-sholat yang lainnya. Demikian rekan dakwah sekalian, memenuhi permohonan dari rekan dakwah sekalian berkenaan dengan 3 masalah ini, yakni masalah bolehnya berjamaah kembali bagi makmum yang masbuk, kemudian tentang sholat taubat dan sholat tasbih. Ini ketiga hal memang masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ahli fikih. Oleh sebab itu, yang lebih hati-hati berkenaan dengan hadis sholat taubat dan hadis sholat tasbih ini adalah meninggalkannya, karena dalam kaidah dikatakan meninggalkan apa yang dikhawatirkan kebid'ahannya lebih utama daripada mengerjakan apa yang disangka atau diharapkan kesunahannya. Barangkali seperti inilah rekan dakta sebagai mukadimah kita, dan kita masih memiliki kesempatan untuk berinteraktif bagi rekan dakta yang sudah siap di ujung telepon. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Dengan Ahmad di Citerup. Pak Ahmad di Citerup, ya. Silakan, Pak Ahmad. Mau nanya ini, kalau sujud itu dengan lutut atau lutut rekat, ya? Sujud, ya. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pak Ahmad di Citerup, ya. Berkenaan dengan hadis ketika seseorang turun ke sujud, apakah meletakkan lutut dulu atau meletakkan tangan dulu? Ini ada 2 hadis. Yang pertama, hadis itu bersumber dari Syarik dan yang kedua adalah sumber dari Ad-Darawardi. Yang bersumber dari syarik, kemudian dari Wa'il bin Hujr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua lututnya, kemudian beliau meletakkan kedua tangannya. Sedangkan dalam jalur Ad-Darawardi dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud memerintahkan jangan seperti unta, tapi hendaklah letakkan tangannya kemudian baru lututnya. Nah, karena ada dua sumber hadis inilah, dan dua-dua hadis ini sama-sama dipersoalkan mengenai kesahihannya. Yang meletakkan lutut dulu itu ada rawi bernama Syarik yang dianggap dhaif oleh sebahagian ulama, yang bersumber dari Wa'il bin Hujrin. Sedangkan yang meletakkan tangan dahulu itu ada rawi Ad-Darawardi yang juga diikhtilafkan mengenai kesahihannya oleh para ulama, yang bersumber dari Abu Hurairah dari Rasulullah. Oleh sebab itu para ulama mentakhrij, kemudian mentarjih hadis ini. Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, beliau mentarjih menguatkan hadis yang lebih sahih dan lebih jelas adalah ketika sujud meletakkan lutut terlebih dahulu, kemudian baru tangan dan baru muka. Dan ini sesuai dengan anatomi tubuh manusia, bahwa dalam sholat ini sejalan dengan anatomi tubuh. Upamanya ruku adalah ke depan, kemudian tangan memegang ke lutut sehingga lurus. Kalau seorang akan sujud, maka yang pertama kali menyentuh ke tanah adalah yang paling dekat kepada tanah itu. Nah, mana yang paling dekat ke tanah? Itu adalah lutut, kemudian tangan, kemudian adalah muka atau wajah. Inilah sesuai dengan anatomi tubuh. Demikian pula ketika bangkit, yang paling duluan menjauhi ke tanah adalah yang paling jauh dari tanah, yaitu wajah dulu, kemudian kedua telapak tangan, kemudian lutut. Namun sebahagian ulama yang lain seperti Syekh Albani, beliau justru merojihkan, menguatkan jalur dari Abu Hurairah dari Ad-Darawardi, di mana meletakkan tangan lebih dahulu kemudian lutut. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, upamanya ketika beliau ditanya manakah yang lebih utama, lutut dulu apa tangan dulu, maka beliau mengatakan boleh yang mana saja engkau sukai salah satunya. Namun ketika saya mencoba membandingkan di antara rawi-rawi yang dijalah dan ditakdil oleh para ulama hadis, nampaknya bahwa riwayat yang meletakkan lutut dulu kemudian tangan itu jauh lebih rajih, lebih kuat dan lebih tepat untuk diikuti daripada yang tangan terlebih dahulu, walaupun hal itu dibolehkan kedua-duanya oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian ya Pak Ahmad di Citerep. Jadi kalau Anda melakukan yang mana saja, keduanya ada pandangan ulama. Tapi kalau saya sendiri lebih menyukai dan lebih mencintai itu meletakkan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Demikian rekan dakta, kami memberi kesempatan kembali kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dewi. Iya, alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ya. Langsung ya Pak Ustaz. Iya, ya. Baik. Nih gini, tadi kan Pak Ustaz jelasin ya kalau misalnya imam batal jadi imam ya, terus kemudian apakah dia mundur, terus kemudian jamaahnya yang mau gantiin imam itu apa maju satu langkah, apa harus sejajar dengan apa sejajar dengan jamaah lainnya? Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua, pas waktu kita sholat ya Pak ya, terus kita masak air tuh ya, air bunyi. Iya. Boleh enggak saat kita sholat pas rakaat kedua gitu ya, misalnya soalnya 4 rakaat sholat duhur. Terus kita matiin air dulu, kemudian kita nerusin sholat lagi. Iya. Itu gimana Pak? Saya mohon penjelasannya baik, ya Pak ya. Ya. Syukran gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Dwi. Pertama mengenai imam batal. Apakah makmum yang lain yang mundur atau imam yang maju? Tentu dilihat daripada kondisi tempat dan jamaahnya. Kalau hanya berdua atau bertiga, itu tidak ada kesulitan baik makmum yang mundur ataupun imam yang maju. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bertiga. Seorang di samping kirinya, seorang di samping kanan. Maka Rasulullah memegang kedua orang tersebut dan beliau menyuruhnya mundur. Nah, maka makmumnya yang mundur. Namun apabila jamaahnya itu banyak, tidak mungkin semua saf bareng mundur ke belakang. Maka hendaklah imamnya yang maju salah seorangnya ke depan. Nah, dalam kitab-kitab tarikh dikisahkan, diceritakan ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau itu ditikam oleh seorang tawanan dari Persia ketika beliau sedang sholat. Dan waktu itu sebahagian ahli riwayat menyebutkan sholat subuh. Maka beliau ditikam beberapa kali sampai rubuh sedang sholat itu. Maka sebahagian jamaah menangkap orang yang menikam itu. Dan sebahagian lagi kemudian membawa khalifah keluar. Kemudian seorang sahabat memimpin sholat, melanjutkan sholat berjamaah. Jadi sholatnya tidak bubaran ya, tetapi diteruskan. Itu demikian. Kemudian yang kedua, apabila sedang sholat kita upamanya ternyata sudah gosong makanan atau sudah matang airnya, kalau dibiarkan bisa menimbulkan kebakaran atau segala macam. Ini termasuk darurat yang boleh seseorang itu upamanya melangkah di dalam sholat. Tetapi tentu ukuran kebolehan ini, sebagaimana dalam hadis-hadis dijelaskan, Rasulullah pernah melangkah membuka kunci pintunya. Maka pernah beliau menggendong bayi dalam sholat. Nah, inilah kebolehan-kebolehan dalam sholat apabila darurat. Namun itu ada batasan, tentu selama itu tidak merusak kehusuan sholat dan tidak terlalu banyak gerakannya. Tapi kalau sangat jauh, dia sholat di kamar, kemudian airnya di dapur berjalan-jalan dulu, ya tentu itu membatalkan sholatnya ya. Dia harus mengulangi lagi sholatnya. Tapi kalau hanya selangkah, dua langkah yang dekat, kemudian dia matikan karena mengganggu sholat, insya Allah itu tidak membatalkan sholatnya. Baik rekan-rekan sekalian, kita kembali membuka kesempatan bagi rekan yang sudah siap di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ibu Wati di Pondokung, Pak. Ibu Wati, ya. Nah, saya mau menanyakan, Pak, kalau kita bermakmum dengan orang LDI, gimana Pak? Sah, nggak salah. Iya, baik. Terus kalau umpamanya kita ada yang nikah dengan orang LDI, gimana gitu? Apakah orang LDI itu masih Islam atau dia di luar Islam? Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkenaan dengan pertanyaan Ibu Wati di Pondok Ungu ya, mengenai paham LDII. Ya tentu saja kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam ini itu dilihat dari segi i'tikad akidahnya, dilihat dari segi ibadahnya. Berkenaan dengan ini, tentu seseorang tidak bisa memfatwakan atas nama dirinya sendiri, tetapi harus berdasarkan pengkajian yang mendalam ya. Apabila suatu kelompok dikategorikan sudah keluar dari Islam, baru itu tidak sah sholat berjamaah dan nikahnya. Tetapi kalau suatu kelompok masih dalam lingkaran Islam, tentu saja tidak menghalangi sholat berjamaahnya dan juga hukum menikahnya. Kalaupun ada suatu pemahaman-pemahaman yang salah atau keliru atau sesat, tetapi tidak menyebabkan keluar dari Islam, maka tentu tidak menjadi penyebab tidak sah sholat dan nikahnya. Tentu berkenaan dengan pertanyaan khusus Ibu Wati ini tidak bisa saya jelaskan secara tergesa-gesa di sini ya, karena itu membutuhkan penjelasan yang lebih khusus, mungkin lebih baik kalau kita diskusikan di lain tempat. Mohon maaf Ibu Wati di Pondok Ungu. Kami memberi kesempatan rekan Dakta kepada Anda yang selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Mbak Allah, gitu, Pak Ustadz. Ini gini, Pak Ustadz. Ini di daerah saya ya, di sini. Gini, Pak Ustadz. Daerah mana nih, Pak? Daerah Bogor, gitu ya. Oh, iya, Pak. Bogor Timur, Pak Ustadz. Gini, Pak Ustadz. Kalau ada orang meninggal, gitu ya. Kita nyolatin. Terus yang sholat itu suka disaksikan ampok tuh sama yang keluarga yang kematian, gitu, Pak Ustadz. Betul. Nah, gitu. Terus kok pada diterima gitu ya, betul. Itu jadi di sini udah jadi tradisi gitu, Pak. Iya, betul. Terus yang kedua gimana hukumnya? Terus yang kedua, terus suka ada apa? Bayar apa gitu ya? Pakai beras itu, Pak. Keparat ya biasanya. Betul. Ya. Keparat katanya gitu. Iya. Itu untuk katanya untuk mengganti saumnya, sholatnya gitu ya. Iya. Jadi satu waktu gitu. Iya, betul. Nah itu tolong mau saya dijelaskan bukannya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Bogor Timur. Tradisi di sebahagian kalangan kaum muslimin berkenaan dengan pengurusan jenazah, yang pertama biasa membagikan amplop sebagai kifarat, juga yang kedua membagi-bagikan atau memberikan, mensodakohkan beras juga sebagai kifarat juga. Nah, tradisi seperti ini barangkali perlu diluruskan. Pertama, pelurusannya ini adalah tentang makna memberikan kifarat. Tidak ada keterangan dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi, demikian pula pendapat-pendapat para imam-imam yang diikuti kaum muslimin, bahwa orang yang meninggal itu diperintah dikifaratin dengan uang atau dengan beras atau dengan makanan kepada para pelayat. Justru yang diperintahkan di dalam ajaran Islam ini, seseorang yang melayat itu kalau bisa sambil memberikan kepada orang keluarga yang dilayat, sebagaimana dalam hadis ketika terjadi wafatnya atau gugurnya Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far karena ia telah tertimpa suatu musibah. Nah, jadi bukan malah keluarga yang sudah terkena musibah meninggal, ia juga harus keluar biaya besar memberikan kifarat kepada para pelayat, kepada orang yang mensolatkan, kepada orang-orang yang mengantarkan. Nah, lain lagi kalau itu berkenaan biaya untuk membeli kain kafan, untuk membayar penggali kubur, itu boleh saja diberikan upahnya karena itu bagian dari suatu pekerjaan yang memeras tenaga orang lain. Dan lebih besar lagi pahala kalau orang menggalikan kubur, memberikan kain kafan tanpa diberi upah sedikit pun, karena itu bagian dari hak muslim terhadap muslim yang lain. Namun bagi orang yang melayat, menyolatkan, ini sama sekali tidak ada ya kebolehan dia menerima upah, apakah berupa amplop, uang, kemudian beras dan lain sebagainya. Jadi ini harus dirubah. Jadi kita jangan biasa membenarkan kebiasaan, tetapi harus membiasakan yang benar. Memang sulit biasanya kita merubah cara berpikir dari membenarkan kebiasaan dengan membiasakan yang benar. Karena orang melakukan itu juga karena kebiasaan. Nah, sehingga kebiasaan dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, maka kita harus merubah sudut pandang kita. Mari kita tradisikan, biasakan yang benar. bukan membenarkan tradisi dan kebiasaan. Barangkali seperti itu ya tanggapan saya Pak Bapak hamba Allah di Bogor. Dengan demikian rekan-rekan sekalian, berakhirlah sudah perjumpaan kita dari Geria Agus Salim untuk Yatai Bekasi, Dakta FM 107. Hindari maksiat, segera bertaubat. Saya Abu Himam dengan Mas Firman Hakim mohon pamit dan undur diri. Insyaallah kita bisa berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.